بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وموالاه وبعد. إخواني وأخواتي أعزكم الله. الحمد لله. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus mempelajari bahasa Arab, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari insyaallah akan bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Izinkanlah kami pada kesempatan malam ini menyampaikan atau mendoakan kepada seluruh kaum muslimin yang saat ini sedang ditimpakan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Karena banyak kabar kita dengar menyebarnya penyakit demam berdarah, dan diantaranya ada beberapa kerabat kita yang sekarang ini sedang menikmati berbaring di atas kasur di rumah sakit. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan pahala, juga dihapuskan dosa-dosanya insyaallah atas kesabaran yang mereka lakukan. Dan mudah-mudahan masih terus semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab ini. Baik, ikhwan wa akhwatillah. Hari ini kita masuk ke at-tadrib al-khamis atau at-tamrin al-khamis. Latihan kelima. Safha 44. Safha 44. Halaman 44. Bagi yang memiliki buku cetakan lama, ada sekedarik? Cetakan kelama, cetakan lama, afwan. Cetakan lama, antum bisa temukan latihan ini, latihan al-khamis, at-tamrin al-khamis di halaman 40 atau 44. Halaman 44. Adapun antum yang memiliki buku cetakan baru, antum bisa lihat di safhah 45. Khamsatun aw khamsun wa arba'un. Halaman 45. At-tamrin al-khamis atau at-tadrib al-khamis. At-tamrin bima'na at-tadrib. At-tamrin latihan, bima'na at-tadrib latihan. Ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Sebelumnya ana harap mudah-mudahan antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah tidak lupa untuk melakukan murojaah sebelum kita mempelajari latihan kelima ini, karena sangat membantu sekali jika antum mengulang kembali pelajaran sebelum kita mulai pelajaran yang baru. Namahi? Alhamdulillah. Cetakan baru dan cetakan lama ana ralat. Cetakan baru dan cetakan lama tetap ada di halaman 45. Khamsatu arba'un. Baik. Istami' jaydan. Istami'u jaydan. Unzura ila al-kitab wastami'u jaydan. التأمل الأمثلة الآتية. تأمل الأمثلة الآتية. تأمل ما معنى تأمل؟ تأمل تأمل يتأمل يتأمل تأمل. Perhatikan. تأمل artinya perhatikan. الأمثلة الآتية. الأمثلة الآتية. الأمثلة جمع من مثل أو مثال؟ مثال. مثال الأمثلة contoh-contoh atau misal-misal. Alhamdulillah dari bahasa Indonesia ternyata, dari bahasa Arab ternyata. Al-misal itu. Al-atiyah berikut. Ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-baytu. Al-baytu. Fil bayti. Fil bayti. Min al bayti. Min al bayti. Ila al bayti. Ila al bayti. Al mustashfa. Al mustashfa. Fil mustashfa. في المستشفى من المستشفى من المستشفى إلى المستشفى إلى المستشفى أمريكا أمريكا في أمريكا في أمريكا من أمريكا من أمريكا إلى أمريكا إلى أمريكا ألمانيا ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا إلى ألمانيا ما يوجد فرق بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة؟ ما عندكم فرق؟ Alhamdulillah tidak ada bedanya, alhamdulillah, antara cetakan baru cetakan lama. Kalimatnya sama semua. Taib. Al-mufradat huna akid annahu laysat jadida. Ana yakin kosakatanya bukan kosakata yang baru. Arsi kadzalik ya ikhwan? Bala. Al-mustashfa, mana al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Amerika, Almania, ini nama? Nama negara. Almania. Mawa Almania. Jerman, Almania, Jerman. Al-bayt, mana al-bayt ya, kawan? Rumah. Rumah, rumah. Tapi, anda perhatikan di sini, sebelum kita baca. Kalimat al-baytu, lalu al-mustashfa, Amerika, dan Almania. Di sini diletakkan di belakang harful jar, setelahnya. Pertama kali disebutkan sendirian, berdiri sendiri, tidak disertai atau tidak didahului oleh kalimat atau harful jar. Al-baytu, al-mustashfa, Amerika, Almania. Kemudian setelah itu diletakkan setelah harful jar. Diletakkan setelah harf al-jar. Dan kita tahu bahwasanya harful jar isim yang diletakkan setelah harful jar, isim yang diletakkan setelah harful jar, antum melihat, maka setelah itu dia harus majrur. Ana ulang. Isim atau kata benda yang diletakkan setelah harful jar, maka hukumnya, harokatnya harus, harokat huruf terakhirnya harus majrur. Dan tanda satu isim itu majrur adalah dia diberikan harokat kasrah jika dia, atau jika isim tersebut mufrad tunggal. Fil bayti. Antum lihat. Minal bayti. Ilal bayti. Fi, man, afwan, fi, min, dan ila, semuanya adalah harful jar. Kalimat al-bait yang datang setelahnya, setelah harful jar, semuanya antum lihat harokat huruf terakhirnya adalah kasrah, karena dia majrur. Majrur disebabkan karena adanya harful jar sebelumnya, fi, min, dan ila. Sampai sini jelas insyaAllah? Wadah? Wadah insyaAllah. Wadah ya Tajri? Wadih. Jelas? Lalu lihat kalimat berikutnya, al-mustashfa. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Antum lihat di sini ada sedikit keunikan. Kalimat al-bait tadi, al-baitu, al-baiti, berubah menjadi kasrah di sini. Al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Dalam berbagai keadaan dia tetap. Sebelumnya ana tanya, kalimat al-mustashfa, mana huruf terakhirnya? Mana huruf terakhirnya apa? Di kalimat al-mustashfa. Kalau al-baitu huruf terakhirnya adalah? Ta. Kalau al-baitu huruf terakhirnya? Ta. Tapi kalau al-mustashfa huruf terakhirnya adalah? Alif. Ya. Di situ ada? Alif. Alif. Alif yang bentuknya sama seperti ya. Alif ini namanya alif. Alif maksur. Alif maksur. Sah, karena lazim. Laziman bi hadzal ism. La yufariqu. Alif di sini maksur, bentuknya sama seperti ya. Dan apa yang membuktikan bahwa ini adalah alif, karena sebelum huruf alif tersebut ada harakat fathah. Al-mustashfa, huruf fa-nya, huruf sebelum huruf terakhir itu berharakat fathah. Sama seperti kalimat Amerika, lalu Almania. Sebelum alif maksur itu ada tanda harakat apa ya kawan? Harakatnya? Dhammah atau kasrah? Fathah. Harakatnya fathah. Intabihu ya ikhwan. Isim ini di sini di latihan ini kita sedikit diminta untuk menjelaskan salah satu bab yang ada dalam kaidah nahwu, yaitu bab tentang al-ism al-maqsur. Dan biasanya disertai dengan al-ism al-manqus, lalu juga ada penjelasan tentang al-ism as-sahih. Akan tapi kita cukuplah kita menjelaskan satu bab saja, itu bab al-ism al-maqsur. Anda melihat di sini, isim yang diakhiri dengan huruf alif, lalu sebelum huruf alif, harokatnya fathah, maka disebut sebagai ismun maksurun. Ismun mada ya kawan? Ismun maksur. Isim yang diakhiri dengan alif maksur. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa di sini disebut alif padahal bentuknya seperti ya? Apa bukti bahwasanya ini menunjukkan alif bukan ya? Karena sebelum huruf alif ini ada harakat fathah. Hukumnya, isim maksur hukumnya dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan sendiri maupun didahului oleh harful jar maupun dalam keadaan yang lainnya, tandanya adalah tetap tanda seperti tanda al-baitu al-baiti tapi tidak terlihat. Maksudnya, ketika kita katakan al-mustashfa, maka kita katakan bahwasanya isim ini tanda harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Tanda atau harokat huruf terakhirnya adalah apa tadi ikhwan? Dhammah. Akan tapi tidak terlihat layaknya kalimat al-baitu. Akan tapi tidak terlihat. Kita katakan dalam istilah Arabnya, al-harakah muqaddarah. Al-harakah muqaddar. Harakat huruf terakhirnya tidak terlihat zahir. Tapi kita andaikan dia ada. Al-mustashfa ismun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih. Kalimat al-mustashfa isim yang harakat sebenarnya adalah apa ya ikhwan? Dhamma, akan tapi tidak terlihat karena ia di atas alif maksur. Begitu juga ketika kita katakan fil mustashfa, kalimat atau isim al mustashfa sebenarnya dia dalam keadaan majrur karena ada harful jar sebelumnya. Alaysa kadzalik? Fil baiti, al baiti majrurun. Apa sebabnya dia majrur? Karena didahului oleh huruf fi, harful jar. Dan tanda isim al baiti itu majrur adalah kasrah. Nah, kalimat al mustashfa juga begitu. Tanda bahwasanya isim al-mustashfa ini adalah tandanya adalah majrur, yaitu kasrah yang tidak terlihat atau kasrah yang muqaddar. Maka ketika kita katakan fil mustashfa, al-mustashfa ismun majrurun bifi, isim yang majrur disebabkan karena didahului oleh fi, karena fi harfu jar, wa alamatu jarrihi, dan tanda isim ini majrur adalah al-kasrah al-muqaddarah ala akhirih. Kasrah yang tidak zahir, tidak terlihat di atas huruf alif maksur. Sementara ini bab yang nanti insyaallah kita akan pelajari setelah kita masuk ke qawaidul lughah. Maka tapi karena di sini perlu penjelasan, maka sedikit ana jelaskan. Dan insyaAllah penjelasannya yang lebih rinci akan kita jelaskan pada saatnya insyaAllah. Jadi fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, lalu kalimat Amerika, fi Amerika, Almania, dan seterusnya. Itu semua, apa tadi ikhwan? Isim maksurun. Ismun maksurun. Dan isim maksurun ini tanda harakat huruf terakhirnya tidak terlihat. Semuanya kita muqaddarah, kita anggap dia ada, akan tapi tidak terlihat. Wallahu a'lam. Baik, balan naqra, kita baca sama-sama. Istami' thumma karir. Istami'u ikhwan thumma kariru. Antum yang ada di rumah juga dipersilakan ikut. Al-baytu. Al-baytu. Al-baytu. Al-baytu. Fil-bayti. Fil-bayti. Fil-bayti. Fil-bayti. من البيت من البيت من البيت من البيت إلى البيت إلى البيت إلى البيت إلى البيت. طيب المستشفى المستشفى في المستشفى في المستشفى من المستشفى من المستشفى إلى المستشفى إلى المستشفى أمريكا أمريكا في أمريكا في أمريكا من أمريكا من أمريكا إلى أمريكا إلى أمريكا ألمانيا ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا إلى ألمانيا. طيب أنت فضل يا أخي الكريم أهل دوان، فضل اقرأ. البيت في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى. نعم. أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا. جيد. نعم. Jadi di sini antum tidak baca المستشفى في المستشفى, tidak. Semua harakat fa'nya tidak berubah karena huruf terakhirnya di kalimat al-mustashfa apa ya kawan? Huruf terakhir di kalimat al-mustashfa adalah alif, alif maksur. Maka tidak kita berikan tanda harakat di fa'nya. Fa'nya tidak berubah. Naam, fadhal ya akhir kirim, ikra anta maratan thaniya. Thumma naftah ba'da dhalika al-majal lil mustami'. Naam. Al-baytu fil bayti min al-bayti إلى البيت. نعم. المستشفى. سكالا كي أخي. المستشفى. المستشفى. المستشفى. سين yang kedua. شين. المستشفى. المستشفى. طيب. في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى. طيب. أمريكا. نعم. في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا. نعم. ألمانيا في ألمانيا. ها؟ في ألمانيا. في ألمانيا. نعم. من ألمانيا. نعم. إلى ألمانيا. إلى ألمانيا. جيد. بارك الله فيكم. أحسنت. فجري. ديباشا. سهلا. Dikeraskan suaranya. Al-baitu. Naam. Fil-baiti. Naam. Min al-baiti. Naam. Ilal-baiti. Mumtaz. Al-mustasfa. Sekali lagi, Fajri. Al-mustasfa. Shinnya diperjelas. Al-mustasfa. Al-mustasfa. Ahsant. Al-mustasfa. Naam. Min al-mustasfa. Ilal-mustasfa. Taib. Amerika. في أمريكا. نعم. من أمريكا إلى أمريكا. جيد. ألمانيا. في ألمانيا. نعم. ألمانيا. أسيا لكِ. من. من ألمانيا. نعم. ألمانيا. إلى. إلى ألمانيا. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. طيب الأخير أنت يا فضيلة الأستاذ محمد. البيت. في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى. نعم. من المستشفى إلى المستشفى أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا. نعم جيد بارك الله فيك. طيب نفتح المجال. Bagi para pendengar yang ingin membaca, Anda bisa menghubungi di line 08236543. Kita buat kesempatan untuk para pendengar. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Umi Isa di Bekasi. Iya, baik, silakan. Umi Isa, ma'akil kitab? Ada Ustaz. Baik. Iqra'i idan. Tafadhali, iqra'i. Al-baitu. Naam. Fil-baiti. Naam. Min al-baiti. Ilal-baiti. Jayid. Al-mustashfa. Fil-mustashfa. Naam. Min al-mustashfa. Ilal-mustashfa. Umu, di kalimat al-mustashfa, huruf terakhirnya yang mana, Umu? Huruf terakhir, ya yang tidak. Alif, alif maksur. Alif maksur, naam. Iya, iya. طيب استمر استمري أمريكا. نعم. أمريكا. جيد. في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا. جيد. ألمانيا. نعم. في ألمانيا. نعم. من ألمانيا. نعم. إلى ألمانيا. نعم بارك الله فيكم جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka kembali di belakang Mu'isa. Silakan bagi para pendengar yang ingin membaca tamrin yang kelima. Dan bagi Anda yang memiliki kitab atau buku yang lama atau buku yang baru sama dengan halaman 45. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Aziz di Ciganjur. Ciganjur, baik. Silakan. Ummu Aziz, silakan dibaca. Iqra'i, tafadhali. Al-baitu fil baiti. Naam. Minal baiti ilal baiti. Naam. Al-mustashfa. Naam. Fil mustashfa. Jayid. Minal mustashfa. Naam. Ilal mustashfa. Amerika. Fi Amerika. Min Amerika ila Amerika. Naam. Almania fi Almania. Naam. Min Almania ila Almania. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi para pendengar yang lain, kita masih berikan kesempatan untuk tiga penelpon kembali di 8236543. Kemudian yang kelima dari pelajaran yang ke-8, halaman 45 baik kitab yang cetakan lama atau yang terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Ya, baik, silakan. Tafadhali Umu Akmal. Iqra'i. Ya, na'am Pak Ustaz. Al-baitu. Naam. Fil-baiti. Minal-baiti. Ilal-baiti. Al-mustashfa. Fil-mustashfa. Naam. Minal-mustashfa. Ilal-mustashfa. Amrika. Naam. Fi Amrika. Min Amrika. Naam. Ila Amrika. Almania. Naam. Fi Almania. Jayid. Min Almania. Naam. Ila Almania. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umi Ilham di Jatiwaringin. Umi Ilham di Jatiwaringin. Silakan. Tafadhal Umi Ilham. Al-baitu. Naam. Fil baiti. Naam. Minal baiti. Jayid. Ilal baiti. Naam. Al-mustashfa. Fanya agak dipanjangkan. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Naam. Fil mustashfa. Naam. Minal mustashfa. Naam. Ilal mustashfa. Jayid. Amrika. Fi Amrika. Naam. Min Amrika. Naam. Ila Amrika. Naam. Almania. Jayid. Fi Almania. Naam. Min Almania. Jayid. Ila Almania. Tayyib, barakallahu fikum. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Satu penelpon kembali di 8236543. Tamrin yang kelima, pelajaran yang ke-8. Dan sama halamannya, baik cetakan yang lama maupun cetakan yang terbaru. Silakan. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Anak Ahmad dari Condet. Iya, baik. Pak Ahmad. Naam. Silakan Pak, tafadhal, ikra. Lakin main di kitab. Main di kitab. Tak babas. Tak mana ana aqra al, ana aqra an nas wan. Aktubuh. Taktub. Baik, tafadhal ikra ma taktub. Naam. Awalan. Al baitu. Naam. Fil baiti. Jayid. Min al baiti. Ila al baiti. Naam. Al mustashfa. Naam. Fil mustashfa. Min al mustashfa. Ila al mustashfa. Tapi alamatul i'rab huna ya Ahmad fil mustashfa. Naam. Al mustashfa huna ma mawqif i'rabihi? Huwa majrur la marfu'? Ism majrur. Majrur. Wa alamatuhu madha? Majrur bi ايه? Majrur bi madha? Majrur bi بسبب ماذا؟ بسبب في أليس كذلك؟ نعم. نعم. طيب علامة جره ما هو علامة جره؟ علامة جره ألف مقصورة. لا الكسرة. الكسرة المقدرة. طيب لا بس استمر لا بس. أمريكا. نعم. أمريكا. من أمريكا. لا أمريكا. بري panjang sedikit من أمريكا. نعم. أمريكا. نعم. أمريكا. نعم. من أمريكا. جيد. إلى أمريكا. نعم. ألمانيا. ألمانيا. ألمانيا. طيب. في ألمانيا. نعم. من الألمانية. مرة أخرى سكلاجي من. من ألمانيا. نعم. إلى الألمانية. لا إلى ألمانيا. إلى ألمانيا. طيب بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير بابا أحمد جندل. طيب صح. نعم. لنجدكم ولي. كتاب لنجدكم. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. ما معنى اقرأ فجري؟ ما معنى اقرأ؟ واكتب. dan tulislah. أحسنت. ditulis nggak فجري di rumah فجري؟ itu alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ikhwan dan akhwat studio dan juga yang lainnya insyaallah menulis semua tugas yang diminta selalu ditulis. Karena di salah satu kelemahan pembelajaran kita di radio ini adalah tidak adanya evaluasi tertulis. Sehingga sulit bagi kita untuk mengetahui bagaimana kemajuan antum dalam tulisan. Nah, ini dikembalikan kepada inisiatif dan kesungguhan ikhwan dan akhwat yang belajar di rumah. Iya. Juga jangan kalah dengan Fajri SD, ah, iya, baru SD kelas 4. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang umurnya 40 tahun ke atas mungkin atau lebih tinggi daripada Fajri lebih bersemangat insya Allah. Sehingga nanti kalau antum sudah cukup banyak PR tulisan yang antum tulis, antum coba lihat halaman pertama ketika antum pertama kali menulis, lalu lihat halaman terakhir tulisan antum. Nanti insya Allah jika antum rutin menulis, antum akan lihat semakin semakin hari berlanjut, antum lihat tulisan antum makin halus dan insya Allah makin bagus. Dan ini sekali lagi dikembalikan kepada inisiatif dan kesungguhan antum masing-masing. Sehingga tidak, sini tidak ada sama sekali evaluasi atau tidak ada sama sekali cara bagi kita untuk melihat kemajuan antum, maka antum sendiri yang menilai kemajuannya. Adapun kaidah-kaidahnya mungkin ini yang di antara kelemahannya, kita tidak bisa membahas lebih banyak tentang kaidah-kaidah penulisan. Antum sekali lagi ini antum berinisiatif untuk segera mencari buku-buku yang berkaitan dengan kaidah imla dan al-kitaba dan al-khat agar antum bisa lihat bagaimana kaidah-kaidahnya dalam penulisan. Baik. Istami' jayidan, istami'u jayidan. Wahid hadha at-tabibu min Inkaltarra. Hadha at-tabibu min Inkaltarra. Ma mana Inkaltarra ya ikhwan? Inkaltra, ma huwa Inkaltra? Inggris. Agak sulit ketika di pindahkan ke bahasa Arab kadang agak jauh. Seperti kalimat Jepang ketika ditemukan dalam bahasa Arab al-Yaban. Wallahu alam, kenapa tidak pakai jim di situ? Wallahu alam. Hadha at-tabibu min Inkaltarra. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب حامد إلى فرنسا. فرنسا. فرنسا. بس كده تبقر سين. محمود مريض. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. هو الآن في المستشفى. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. هذا الكتاب لعيسى. هذا الكتاب لعيسى. وذلك الكتاب لموسى. وذلك الكتاب لموسى. ستة. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. طيب الآن دوركم استمعوا ثم كرروا يا إخوان. هيا جميعا. واحد. هذا الطبيب من إنكلترا. هذا الطبيب من إنكلترا. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب حامد إلى فرنسا. محمود مريض. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. هو الآن في المستشفى. ذكرنا الرقم ولا ذكرنا الرقم يا إخوان؟ لا نذكر الرقم. طيب نعيد من رقم اثنان. اثنان. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب حامد إلى فرنسا. لأن ذكر الرقم مهم يا إخوان. ثلاثة. ثلاثة. يا إخوان ثلاثة. ثلاثة. محمود مريض. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. هو الآن في المستشفى. أربعة. أربعة. ذهب عبد الله من ألمانيا. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. إلى إنكلترا. خمسة. خمسة. هذا الكتاب لعيسى. هذا الكتاب لعيسى. وذلك الكتاب لموسى. وذلك الكتاب لموسى. نعم. ستة. ستة. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. طيب. الآن نبدأ من أخ. أنت يا أخ محمد اقرأ ولا تنسى أن تذكر رقمه. اقرأ واكتب. نعم. واحد. هذا الطبيب من إنكلترا. نعم. اثنان. ذهب حامد إلى فرنسا. نعم. ثلاثة. محمود مريض هو الآن في المستشفى. شفاه الله. أربعة. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. نعم. خمسة. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. نعم. ستة. هذا المهندس من أمريكا. طيب أحسنت بارك الله. تفضل يا أه فجري اقرأ. واحد. هذا الطبيب من الإنكتار. سكالاجي من كراس فراني. هذا الطبيب من الإنكتار. من إنكلترا. من إنكلترا. نعم. اثنان. اثنان. نعم. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب حامد. ذهب حامد إلى فرنسا. طيب الذي يجد صعوبة في القراءة اكتبوا الأشكال والحركات يا إخوان. ذهب سكراجي فجري. ذهب حامد. ذهب حامد إلى فرنسا. نعم أحسنت. ثلاثة. ثلاثة. محمود مريض. نعم. هو الآن في المستشفى. في المستشفى. في المستشفى. ديكراسكان فجري. تلا مغربة تلا مسألة. أربعة. أربعة. نعم. ذهب عبد الله من ألمانيا. نعم. كلاكي ذهب. ذهب عبد الله. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. نعم. إنكلترا. إنكلترا. جيد. خمسة. خمسة. نعم. هذا الطب. هذا الكتاب. هذا الكتاب. هذا الكتاب لعيسى. لعيسى. وذلك كتاب لموسى. نعم. سكلاجي. وذلك الكتاب. وذلك سكلاجي. وذلك الكتاب لموسى. أحسنت. ستة. ستة. هذا المهندس. ليسامبون. هذا المهندس. هذا المهندس من أمريكا. من أمريكا. أحسنت. بارك الله فيك. طيب الأخير أنت يا أخي الكريم. اقرأ واكتب. نعم. واحد. هذا الطبيب من إنكلترا. سكلاجي. هذا الطبيب. الطبيب من إنكلترا. نعم. اثنان. ذهب حامد إلى فرنسا. جيد. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. نعم. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. جيد. نعم. أربعة. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. نعم. خمسة. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. نعم. ستة. هذا المهندس من أمريكا. ليس مها مها ها. هذا المهندس من أمريكا. من أمريكا. أحسنت بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب الآن أفتح المجال للمستمع إن شاء الله. طيب bagi para pendengar ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung membaca tamrin atau nas ya Afwan pada halaman yang ke 46 6 bagi kitab yang baru dan yang kitab lama, halaman 45 ya, masih di 45. Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Tes yang kedua ini ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dari Ukti Ari di Karawang. Di mana? Di Karawang. Karawang ya. Jelas suara di Karawang. Jelas suaranya ya di sana. Alhamdulillah jelas. Baik. Ukti Ari ada bukunya? Ada Ustaz. Ya, tafadhali ikra'i. Tafadhali ikra'i. Silakan dibaca. Wahid. Hada tabibu minal inkaltaro. Sekali lagi Ukti. Hada tabibu. Hada tabibu minal min hada tabibu min inkaltaro. Jayid. Laras. Taib. Isnan. Isnan. Naam. Zahaba Hamidun ila Hamidun. Zahaba Hamidun ila Faransa. Naam, jayid. Salasa. Jayid. Mahmudun Maridun. Sekali lagi ukhti. Mahmudun. Mahmudun Maridun. Naam. Huwa anna fil mustasfa. Sekali lagi ukhti. Huwal ana. Huwal ana fil mustasfa. Jayid. Arba'ah. Nah, pendek arba'ah. Arba'ah. Nah, banyak jangan panjang. Arba'ah. Arba'ah. Baik, labas. Zahaba Abdullahi minal Almania ilal inkal, ila inkaltaro. Nah, ukhti telah diperhatikan. Isim yang tidak ada alif lamnya jangan dibaca alif lamnya. Seperti kalimat min Almania, jangan dibaca minal Almania, tapi min Almania. Sekali lagi ukhti, zahaba Abdullahi. Zahaba Abdullahi min Almania. Naam. Ila in al-kaltaro. In kaltaro. Ila in kaltaro. Naam, jayid. Khomsa. Naam. Hada kitabu li isya. Sekali lagi ukhti, hadal kitabu. Hadal kitabu li isya. Naam. Wazalikal kitabu li Musa. Li Musa. Wazalikal kitabu li Musa. Naam, jayid. Sita. Naam. Hadal muhandisu minal Amerika. Sekali lagi, min. Hada muhandisu min Amerika. Naam, barakallahu fikum. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telepon selanjutnya. Saat mungkin diminta untuk menerjemahkan juga, Saat. Baik, ya. Silakan. Bagi para pendengar yang lain, silakan di 8236543. Membaca ya, untuk masih pelajaran yang ke-8. Bagi para pendengar yang memiliki kitab cetakan lama di halaman 45 dan cetakan yang terbaru di halaman 46. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Aziz di Ganjur. Oh, yang tadi ya? Iya. Ya. Alhamdulillah masuk 2 kali Umu Aziz. Umu Aziz, tadi seperti permintaan Ihsan tadi. Ya, diterjemahkan sekalian. Ini sabar. Penting. Silakan. Wahid. Wahid. Wahid. Nah. Hazat tabibu min inkaltaro. Inkaltaro. Min inkaltaro. Baik, labas. Dokter ini dari Inggris. Dari? Inggris. Dari Inggris, ya. Isnan. Nah. Zahaba Hamidun ila Faransa. Jayid. Telah pergi Hamid pergi ke Prancis. Ke Prancis, nah. Nah, Hasan. Salasa. Salasa. Mahmudun Maridun. Huwa ana. Sambung. Fil, huwal. Huwal ana fil mustasfa. Nah. Terjem? Mahmud sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Taib. Sant. Arba. Naam. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Naam. Terjemih. Telah pergi hamba Allah dari Jerman ke Inggris. Nah, namanya Abdullah. Oh, tidak usah tidak usah terjemahkan. Abdullah pergi. Khamsa. Nah, baik laras. Khamsa. Hazal kitab. Sekali lagi. Hazal. Hazal kitabu. Nah. Li Isa. Wazalikal kitabu li Musa. Naam, jayib. Terjemih. Buku ini kepunyaan Isa. Milik Isa, naam, teruskan. Dan buku itu kepunyaan Musa. Taib, ahsan. Al-akhir. Siddah. Naam. Hazal muhandisu min Amerika. Naam. Insinyur ini dari Amerika. Dari Amerika, ahsan. Barakallahu fikum. Apa Ustaz, Anda mau tanya ya. Bos? Ini yang nomor 2 ya, Isnan. Apakah ini ada ini Ustaz, apa? Fi'il dan fa'il. Apa itu Ustaz, fi'il dan fa'il? Bukan Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa sampai 1-2 jam ini sebenarnya. Tapi pertama pertanyaan ini bukan pada waktunya. Artinya nanti insya Allah pada waktunya kita akan belajar itu. Ya tapi tidak mengapa kalau kita jelaskan secara sederhana, secara global. Fi'lun wa fa'ilun. Apakah di sini ada fi'lun wa fa'ilun? Sebelumnya, ma ma'ana fi'lun? Fi'lun itu kata kerja. Adapun fa'ilun itu jika kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya subjek atau pelaku. Dalam setiap kalimat bahasa Arab itu biasanya satu kalimat atau satu jumlah bisa dimulai dengan kata kerja atau juga bisa dimulai dengan kata benda. Dan jika kalimat itu dimulai dengan kata kerja, maka biasanya setelah itu akan datang subjeknya atau pelakunya. Jika ada fi'lun maka ada fa'ilun. Jika ada kata kerja maka ada fa'ilun, subjek atau pelakunya. Dan di sini kalau dilihat di nomor 2, zahaba Hamidun. Zahaba itu fi'lunnya, itu kata kerjanya. Hamidun itu fa'ilnya, pelakunya yang melakukan pekerjaan pergi. Fa'ilunnya adalah Hamidun. Zahaba fi'lun, Hamidun fa'ilun. Zahaba kata kerjanya, Hamidun fa'ilunnya itu pelaku atau subjeknya. Wallahu a'lam. Taib, naftah, nazal naftah. Kita masih berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Silakan di 8236543. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana umum? Alfira. Alfira. Kelas berapa, Fira? Kelas 2. 2 SD? Masya Allah. Masya Allah, Taib. 2 SD ya? Bukan 2 SMP, 2 SD. 2 SD atau 2 SMP? 2 SD. Oh, 2 SD, ya. San, Taib, silahkan. Di mana nih, Afwan? Fira di mana rumahnya? Di Bekasi Barat. Bekasi Barat, Taib, silahkan. Fira ada bukunya, sayang? Ada. Dibaca? Haza talibu min... Iya, sekali lagi, sayang. No, lihat nomor 1, Wahidun. Wahid. Mm-mm. Haza talibu min... In teruskan. Taib, dibaca sekali lagi, Fira. Hadat tabibu. Hadat tabibu min Inkaltarro. Nah, kalau begitu ini aja ya, Ustaz yang baca ya. Fira ikutin ya. Iya. Ya, siap. Isnan. Isnan. Yang keras suaranya, Fira. Isnan. Isnan. Nah, Zahaba Hamidun. Zahaba Hamidun. Ila Faransa. Ila Faransa. Bagus. Jayid. Salasa. Salasa. Mahmudun maridun. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Huwal ana fil mustashfa. Mumtaz. Arba'a. Arba'a. Zahaba Abdullahi. Zahaba Abdullahi. Min Almania. Min Almania. Ilan, afwan, ila Inkaltarra. Ila Inkaltarra. Inkaltarra. Agak sulit ya. Khamsa. Khamsa. Yang keras suaranya, Fira. Khamsa. Khamsa. Bagus. Hadal kitabu. Hadal kitabu. Li'isa. Li'isa. Wadhalikal kitabu. Wadhalikal kitabu. Limusa. Limusa. Masya Allah. Sitta. Sitta. Hadal muhandisu. Hadal muhandisu. Min Amerika. Ya, mumtaz, bagus sekali. Syukran Fira, jazakallahu khair. Iya, syukran jazilan ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik. Kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar di belakang Adik Fira di 8236543 dan masih di pelajaran yang ke-8 halaman 46 bagi kitab atau cetakannya terbaru dan halaman 45 di cetakannya lama. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anisa di Bekasi. Baik. Silakan Umu Anisa. Alkitab ma'aki? Ada Ustaz. Baik, silakan. Tafadhali. Iya, makasih. Iqra' wa tub. Naam. Rokam wahid. Naam. Hadha at-tabibu min Inkaltaro. Naam. Itsnan. Terjemih awalan? Artinya. Naam. Ini dokter dari Inggris. Baik. Isnan. Zahaba Hamidun ila Faransa. Naam. Hamid pergi ke Perancis. Naam. Salasa. Naam. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Jayid. Mahmud sakit. Naam. Dia sekarang di rumah sakit. Mumtaz. Arba'ah. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Naam. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ke Inggris, mumtaz. Khamsa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Naam. Ini kitab milik Isa dan itu kitab milik Musa. Mumtaz. Hadzal muhandisu min Amerika. Naam. Ini arsitek dari Amerika. Mumtaz. Barakallahu fiik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali kita berikan kesempatan di 8236543 dan Ikhwan silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ita Ustaz. Di mana? Di Serengseng Sawah. Serengseng Sawah. Baik. Silakan dibaca. Ya. Wahid. Hazat tabibu min Inkaltaro. Naam. Dahaba. Ihsan. Afwan, terjemi awalan. Okay. Diterjemahkan dulu. Ya, Ustaz. Dokter ini dari Inggris. Jayid. Ihsan. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ya. Hamid pergi ke Perancis. Naam. Salasa. Salasa. Salasa. Naam. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Naam. Mahmud sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Naam. Arba'ah. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Naam. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Jayid. Khamsa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya. Ini kitab Isa dan itu kitab Musa. Kitab milik Isa Ini kitab milik Isa dan itu kitab milik Musa. Naam. Hadzal muhandisu min Amerika. Sitta. Maaf Ustaz, Pak. Baik. Sitta. Hadzal muhandisu min Amerika. Baik. Insinyur ini dari Amerika. Dari Amerika. Ahsanti, barakallahu. Ustaz, saya mau tanya sebentar, ya. Arti dari wazir ya, Ustaz ya? Wazirun? Wazirun. Wazirun menteri. Oh, menteri. Wazirun. Ya, ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sesi yang pertama bagi para pendengar, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak dan akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Al-Quran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. القرآن. أفلا يتدبرون القرآن Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Fatawa Mukhtarah. Pertanyaan. Apakah pengertian kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia terdiri dari nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. La ilah artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan. Apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib? Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum sholat, tata cara wudu dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatwa-fatwa ulama Islam. Kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-ilah huwa al-ma'bud al-haq. Fala ya'bud ma'allahi ghayrahu tabarak wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. وجود من بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fal hajj rukn min arkan al Islam. Lakin min ni'matillah dan masyayikh yang lainnya. Ikuti setiap saat di 107.9 MHz Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dengan rojan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi anda yang baru bergabung masih dalam pembelajaran kajian edisi malam ini ya, pembelajaran bahasa Arab untuk pemula dan saat mungkin kita lanjutkan kembali saja. Fadhol. Tepatan. Nakhthu ila tamrin sadis. Sekarang kita masuk ke latihan ke-6. اقرأ اقرأ استمع جيدا استمع جيدا واحد السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس sepertinya sudah mulai sedikit demi sedikit harakat atau ashkal shakal dari huruf-hurufnya sudah mulai dihilangkan. Ini tahap demi tahap antum insyaallah akan dapat membaca kalimatnya walaupun tanpa harakat. Ana ulang sekali lagi. Wahid. As-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalf al-mudarrisi. Man yutarjim lana hadha? Fadal, tarjim. Aridwan, tafadal. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. طبعا تولس itu di depan siswa. Nah, di depan siswa. وهي خلف المدرس dan طبعا تولس itu di belakang pak guru. Nah, وهي هي di sini dia kembali ke papan tulis السبورة dan dia atau papan tulis itu خلف المدرس di belakang al-mudarris. Di belakang guru. Taib ahsan. Ithnan. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Antum tulis di atas alif. Di kalimat aina hamzah. Di cetakan baru tidak terlihat hamzahnya. Wallah mencetakan lama. Apakah terlihat hamzahnya? Ada. Di cetakan baru ada beberapa kesalahan sepertinya ini. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Tarjim ya akh Farihin. Aina sayyaratul mudarrisi? Baru ana baca 2 menit lalu. Sekali lagi, akhi. Aina sayyaratul mudarrisi? Naam. Di mana mobil Pak Guru? Naam. Ia amamal mudarrisati. Ah, amamal mudarrisati hakada. Ia amamal madrasati. Baik. Dia di depan sekolahan. Sekolah, ahsan. Baik, salata. Al-mudarrisah dengan al-madrasah memang tulisannya sama. Tapi di sini insyaAllah yang benar adalah amamal madrasati. Nah. Salata. Aina baitul imami? Aina baitul imami? بيت الإمام خلف المسجد بيت الإمام خلف المسجد فجري bisa diterjemahkan Fajri silakan aina baitul imam imami imami diterjemahkan di mana baitu mana baitu rumah al-imam. Di mana rumah imam? Bukan di sini imam sini bukan nama ya, ikhwan ya. Imam di sini artinya imam masjid. Baik. Baitul imami, terjemahkan. Baitul imami khalfa masjid. Nah. Rumah imam di belakang masjid. Di belakang masjid, masya Allah. Barakallahu. Arba'ah. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Naam. Naam ya Muhammad, tafadhal. Arba'ah. Aina jalasa Hamidun? Di manakah Hamid duduk? Naam. Jalasa khalfa Mahmudin. Hamid duduk di belakang Mahmud. Naam. Hamid duduk di belakang Mahmud. Walaupun Hamidnya tidak diulang dua kali di kalimat jalasa khalfa Mahmudin, tapi di sini kalimat jalasa kata kerja selain dia mengandung makna kata kerja, juga di situ terkandung di dalamnya ada subjeknya atau kata gantinya. Dan di sini adalah kata gantinya huwa, dan huwa ini kembali ke Hamidun. Naam, ahsant. Khamsa. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amam al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amam al-mihrab. Ah, man yatarjim lana hadha? Tafadhal ya akhi al-karim. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amam al-mihrab. Ammar pergi ke masjid. Nah. Kemudian duduk di depan mihrab. Dan duduk di depan mihrab. Ma mana mihrab huna? Mimbar. Baik. Bighadd an-nazar an huwa syar'i atau ghair syar'i, ma fi. Baik. Baik. Alan, kita baca sama-sama ikhwan, jama'atan. Istami'u thumma karriru. Hayya ikhwan. Bi sawtin murtafi'. Wahid. Wahid. Wahid. Wahid. السبورة أمام الطالب. السبورة أمام الطالب. نعم. Bagi antum yang kesulitan atau dikhawatirkan salah baca harokatnya, diberi harokat ya, ikhwan. Tapi insya Allah kalau antum sering muroja, harokatnya enggak masalah. Yang masalah kalau sering antum tidak muroja, ini dia. Kalimat السبورة itu bukan sekali ini saja disebutkan oleh sekadarik. Balas. Tapi sering. Di halaman-halaman berikutnya atau halaman-halaman sebelumnya sudah kita baca. Sekali lagi ya ikhwan. As-sabburatu amama at-talibi. As-sabburatu amama at-talibi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Wa hiya khalfal mudarrisi. Ithnan. Ithnan. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amama al-madrasati. Hiya amama al-madrasati. Ana sambung. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amama al-madrasati. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amama al-madrasati. Thalatha. Thalatha. Aina baytul imami? Baytul imami khalf al-masjid. Ana sambung. Aina baytul imami? Baytul imami khalf al-masjid. أين بيت الإمام؟ بيت الإمام خلف المسجد. أحسنتم. أربعة. أربعة. أين جلس حامد؟ أين جلس حامد؟ جلس خلف محمود. جلس خلف محمود. أين جلس حامد؟ جلس خلف محمود. عفوا. جلس خلف محمود. أين جلس حامد؟ جلس خلف محمود. خمسة. خمسة. ذهب عمار إلى المسجد. ذهب عمار إلى المسجد. وجلس أمام المحراب. وجلس أمام المحراب. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. المحراب itu sebenarnya artinya ruangan yang sedikit menjorok keluar, yang arah ke arah kiblat, yang biasanya di negeri ini atau banyak di negeri kaum muslimin dipakai untuk tempatnya imam. Bukan mimbar ini, bukan mimbar apa namanya, mimbar khutbah, bukan. Tapi itu tempat menjorok ke dalam. Nah, ala pembahasannya apakah ini bid'ah atau sunnah, ini bukan tempat itu. Baik, Ahmad ya. Baik, nanti sebentar sebelum kita buka untuk para pendengar di sini, ada beberapa kalimat yang sering terulang. Kalimat apa ya, Khuan? Ada kalimat amama, narsikatalik. Lalu ada khalfa. Amama dan khalfa ini di sini seakan-akan dijelaskan kepada kita isim setelah amama dan khalfa menjadi majrur. Apa sebabnya? Amama khalfa khalfur jar? ليس حرف جر وإنما ظرف ظرف مكان وظرف مكان اسم وليس حرف ظرف مكان itu اسم bukan حرف jadi bukan حرف جر beda dengan في على من ini semua adalah حرف جر akan tapi kalau di أمام dan خلف adalah ظرف ظرف makan, zarfu makanina, dan dia adalah isim. Namanya zarfu makan. Zarf itu adalah kata tunjuk makan tempat, kata tunjuk tempat, kata keterangan tempat maksudnya, kata terangan tempat. Amama, amama mana amama? Di depan. Di depan. Keterangan tempat di mana? Di depan. Khalfa? Di belakang. Di belakang. Kata keterangan tempat di belakang. Juga kalimat fauqa. Lalu tahta ini semua adalah isim atau zarf makan. Maka isim setelah amama dan khalfa dia majrur. Kenapa sebabnya ikhwan majrur? Apa posisinya di situ? Idhofa. Mudhafun ilaihi. Sama seperti kalimat baitul mudarrisi. Al mudarrisi di situ baitul mudarrisi. Al mudarrisi itu majrur. Apa sebabnya majrur? Karena posisinya dia mudhafun ilaihi. Maka amama at-talibi wa khalfal mudarrisi. At-talibi dan al-mudarrisi huna di sini majrurun karena dia posisinya sebagai mudhafun ilaihi, bukan majrurun bi harfi jar, bukan. Paham tum? Fahim. Baik. Baik, naftah al-majal li al-mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin membaca pada nas yang terakhir di pelajaran 8 ini di 8236543, tafadhol, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Umair, Ciledug. Ciledug. Tafadhol Umu Umair, ikrai. Ikrai. Waqit. Naam. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Baik, terjemahi awalan. Papan tulis itu di depan pelajar. Nah. Dan dia di belakang guru. Nah, dia di sini kembali ke siapa? Iya, iya ini. Kembali ke siapa? Kembali ke apa? Papan tulis ya. Papan tulis. Ya. Dia di, posisinya dia di depan murid, di belakang guru. Nah, silakan teruskan. Isnan. Nah. Madrasati. Naam. Di mana mobil guru? Sebentar, dibaca dulu Ummu. Oh, iya. Aina. Apa madrasah? Isnan nomor 2. Iya. Aina. Kanan. Oh, putus-putus suaranya sepertinya. Iya. Halo? Kepada Ummu Umar ya. Afwan, diulang kembali agak sedikit dari apa? Tempat yang mungkin sinyalnya agak. Mungkin pakai HP mungkin. Baik, silakan. Terputus-putus sepertinya Umu Umair. Afwan. Tidak terdengar di sini. Oh, ya. Ya, diulang kembali coba Umu. Isnan. Iya, silakan. Aina sayyaratul mudarrisi? Ya. Mudarrisi? Naam. Hiya amamal madrasati. Naam, taz. Diterjemahkan, terjemi. Di mana mobil guru? Naam. Dia di depan sekolahan. Sekolah. Nah, salasa. Salasa. Aina baitul imami. Nah. Baitul imami khalfal masjidi. Nah. Rumah imam. Nah. Rumah imam di belakang masjid. Nah. Arba. Ya. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Nah. Diterjemahin juga, Ustaz. Ya. Di mana duduk di mana Hamid? Nah. Duduk di belakang Mahmud. Taib. Khamsa. Zahaba Ammarun ilal masjidi wajalasa sekali lagi Ummu. Wajalasa amama mihrabi. Jaid. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mimbar. Mihrab. Naam. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali bagi para pendengar yang lain, silakan di 8236543 kita berikan kesempatan untuk ikhwan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, silakan. Dengan siapa Umi di mana? Umi Iza, boleh lagi enggak, Ustaz? Oh, yang tadi ya. Nah. Baik, ya, silakan. Dibaca, tafadhali. Wahid. As-saburatu amama talibi wa wahiya khalfal mudarrisi. Naam. Diterjemahkan, Ustaz? Ya. Baik, istimewa. Papan tulis itu di depan guru dan di belakang di depan murid, ya. Di belakang guru. Nah. Aina sayyaratul mudarrisi? Di mana mobil guru? Hiya amamal mudar madrasati. Ya. Dia di belakang di depan sekolah. Sekolah, nah. Umu, ana berikan Umu hanya 3 nomor saja Umu, ya. Tidak mengapa, ya. Oh iya. Ya, silakan baca yang terakhir nomor 3. Aina baitul imami? Nah. Baitul imami khalfal masjid. Nah. Di mana rumah imam? Ya. Rumah imam di belakang masjid. Di belakang masjid, baik. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang sudah menelepon mungkin memberikan kesempatan kepada yang sulit masuk teleponnya mungkin. Iya. Bisa jadi banyak ikhwan yang pengen menelepon tapi agak sulit masuk. Iya. Ya. Bagi para pendengar yang lain kita masih beri kesempatan di 8236543. Ya, dinas yang terakhir pada pelajaran ke-8. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dengan siapa akhi di mana? Marwan. Di mana? Di Bogor. Fadli Ahmarwan, ikra min rakam wahid. Wahid. As-saburatu amama talibi. Nah, maratan akhra ya akhi. As-saburatu. As-saburatu amama talibi. Muntaz. Wahia khalafal mudarrid. Nah. Papan tulis di depan murid. Nah. Dan di belakang guru. Nah. Isnan. Aina sayyaratul mudarrid. Nah. Di mana mobil guru? Naam. Hiya amamal madrasati. Naam. Sekali lagi, akhi. Hiya amamal madrasati. Naam. Dia di belakang, di depan sekolah. Di depan sekolah. Naam. Salata. Aina baitul imami? Di mana rumah imam? Baitul imami khalfal masjid. Naam. Rumah imam di belakang masjid. Di belakang masjid. Naam. Arba'ah. Aina jalasa Hamidin? Di mana? Aina jalasa Hamidin? Di mana Hamidin? Kenapa majrur? Majrur karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Khata. Salah. Hamidun. Hamidun. Naam. Aina jalasa Hamidun? Taib. Di mana Hamid duduk? Naam. Jalasa khalfa Mahmud. Khalfa Mahmud. Baik. Mahmudin kerana majrur akh. Marwan. Karena ada huruf dorfu makan. Ada dorf. Bukan huruf dia, ada isim. Isim. Baik. Khamsa. Khamsa. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Wajalasa amam al-mihrabi. Naam. Ammar pergi ke masjid. Ya. Dan duduk di depan mihrab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 8236543 sebelum kita angkat mungkin pertanyaan dari pesan singkat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Oke, di mana? Dengan Abu Aminah di Rawalumbu. Rawalumbu. Abu Aminah Rawalumbu. Baik, silakan Abu Aminah, Iqra. Ya. Iqra. Wahid. Naam. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Naam. Isan. Tarjim awalan ya, akhi. Papan tulis di depan siswa. Naam. Dan dia di belakang guru. Ahsant. Isnan. Naam. Aina sayyaratul mudarrisi? Ia amamal madrasati. Naam. Di mana mobil? Ya. Dia di depan sekolah. Ahsant. Aina baitul imami? Salasa. Salasa. Naam. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Naam. Di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. Di belakang masjid, taib. Arba. Naam. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Naam. Di mana Hamid duduk? Ya. Dia duduk di belakang Mahmud. Naam. Terakhir, khamsa. Khamsa. Zahaba Ammarun ilal masjid. Zahaba Ammarun ilal masjid wa jalasa amamal mihrabi. Taib. Ammar pergi ke masjid dan duduk di belakang mihrab. Di belakang apa di depan? Di depan mihrab. Taib, barakallahu fikum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jazakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khair kepada Bu Aminah. Dan kita angkat selanjutnya beberapa pertanyaan yang telah dilayangkan oleh pendengar di pesan singkat. Ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin merujah dari yang lalu. Apakah arti dari as-sikinu dari Ummu Nida di Bekasi? As-sikinu, mana as-sikinu ya kawan? Ana fawid terjawab ilaikum. Iya. Hah? Pisau. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Seth, dari Tono di Cakung, kata antum itu jama atau kata untuk sendiri, Seth? Ya. Jama. Antum, kata antum itu untuk jama atau untuk jama? Untuk jama, tapi mungkin pertanyaannya mengarah ke ini. Mengapa kita kadang menggunakan antum untuk satu orang? Seth. Ini biasa terjadi dalam, atau biasa digunakan dalam bahasa Arab. Biasa. Biasanya digunakan dalam ada satu tujuan tertentu. Dan yang antara tujuannya adalah, antum maksudnya ini bentuk pengagungan, bentuk penghormatan biasanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kadang menggunakan dhamir, kata ganti nahnu, bukan ana. Ini dalam rangka untuk ta'zim. Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan dirinya dan dia berhak untuk itu. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Mubarak ya, Abu Mubarak di Cikunir. Kenapa zahaba Abdullahi, bukan zahaba Abdullahu? Abdullahi, kalau kita rinci, Allahi itu karena majur karena dia mudhafun ilai. Abdullahi itu ada dua kalimat idhafah. Bagaimana tadi? Hada Abdullahi. Abdullahi itu karena ada dua kata. Kata yang pertama abdu itu mudhafun. Kata yang kedua Allahi itu mudhafun ilai. Dan mudhafun ilai majrur. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Ustaz, kenapa pada Almania yang huruf jarnya min tidak dibaca minal Almania? Minal Almania disambung seperti pada minal mustashfa. Antum melihat alif lam di kalimat Almania dan alif lam di al-mustashfa. Almania, alif di situ bukan alif lam tambahan, tapi dia huruf aslinya, Almania. Kalau mau ditambah dengan alif lam, al-Almania, al-Almania, dua kali disebut. Jadi yang antum lihat ini al-mustashfa dengan Almania, al-mustashfa itu asal katanya mustashfa, lalu tambah dengan al. Sekali lagi, asal katanya mustashfa, lalu tambah dengan al. Itu kalau Almania, al-alif dan lam di situ bukan tambahan, tapi huruf aslinya. Allah. Dan selanjutnya, ما معنى رقم ست؟ رقم نمر. الرقم بمعنى العدد. نمر. نمر أي. Ada lagi? Cukup? Iya, ada satu lagi. Jalasa bukan jalisun. Kenapa? Sat? Duduk. Jalasa bukan jalisun. Dari. Bisa saja anda gunakan jalisun. Jalasa Mahmudun. Tapi tidak. Tidak bisa diletakkan jalisun jika kata kerjanya di depan. Lah. Jalasa Mahmudun. Tapi kalau anda gunakan jalisun, Mahmudun jalisun. Nah, jalasa itu kata kerjanya, jalisun itu isim fa'ilnya. Nanti insyaallah kita jelaskan pada di waktu ini. Cukup, Ustaz. Baik, insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke ad-dars tasya. Dan sebagaimana antum lihat di sini, harakatnya sudah mulai banyak dikurangi. Kalau di buku cetakan baru, wallah alam cetakan lama, apakah sama? Harakatnya juga dikurangi. Itu sama seperti alhamdulillah. Dan ini satu hal yang positif, ini secara tahap demi tahap antum mulai tadi awalnya masih digandeng, lama kelamaan dilepas. Nantinya antum menyeberang jalan digandeng terlebih dahulu dengan orang tua, sekarang antum sudah mulai dikit demi sedikit untuk disuruh untuk menyeberang sendirian. Dan ini satu hal yang nanti insyaallah akan mendorong kita untuk lebih maju dan lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.